Saya punya kitab namanya Hayatus Sahabah. Di situ hanya ada cerita justru saat Nabi membina orang-orang fasik. Termasuk ini cerita di Hayatus Sahabah. Nabi pernah duduk di depan itu. Nabi itu dahar. Nabi itu unik, kalau dahar memang dipertontonkan ke orang banyak. Dan daharnya itu tidak priayi. Cara ukuran priayi Arab itu tidak priayi. Ketika ada mumisah liwat, nggak usah diterjemah mumisah itu apa, karena ya sudahlah, kira-kira sendiri maknanya. Muradisnya itu bahiyah. Kalau terjemahan Indonesia tidak tahu saya, pokoknya mumisah itu, ya mumisah itu bahiyah. Dulu kalau zaman Pak Harmoko bahasanya bagus, wanita harapan. Ya, dulu kan pernah mau diperhalus dengan ketika lewat dikomentari gini. Orang gitu kok ngaku nabi, yaqulu kama yaqulul abdu. Dia makan enggak priayi kayak budak. Tapi apa kata Rasulullah? Oh iya, saya memang budak terbaik. Tentu maksudnya nabi itu budaknya Allah. Lalu salah saya apa lagi? Ya salahlah, makan enggak tawa-tawa gitu. Terus kata Nabi, ini ada di kitab Hayatus Sahabah di juz 1. Tapi di Maktabah Samillah ada juznya ya. Repot. Terus kata Nabi, ya sini silahkan makan, tak kasih. Oh enggak saya maunya yang sudah kamu kunyah. Maunya yang sudah kamu kunyah. Sama Nabi dikasih, yang sudah dikunyah dikasih. Ya sudah ini makan. Itu barokahnya riku Rasulillah. Di kitab itu disebut falam tarfus ba'dahu abadan. Setelah peristiwa ini dia tidak lagi melakukan rofas. Ya rofas gak usah diterjemah lagi. Padanannya itu kata bahasa Arab az-zina. Falam tarfus ba'dahu abadan atau ba'dahu abadan. Ba'dahu lil waqi'ah abadan. Jadi di situ di Hayatus Sahabah itu banyak cerita Nabi membina orang-orang fasik. Termasuk ada seorang pemuda yang hipersek. Ya Rasulullah, saya ini orang Arab, saya ini hiper. Saya mau masuk Islam syaratnya diberi izin zina. Karena itu gak mungkin, terus geger sahabat. Ketika Nabi dengar ada geger-geger, tanya itu ada apa? Itu ada pemuda mau masuk Islam tapi yastazinu fi zina. Dia harus dibolehkan zina. Makanya kita cegah untuk ketemu jenengan ya Rasulullah. Tapi kata Nabi, udnu. Pakai hak sakta, udnu. Sudah gak apa-apa, suruh sini kan. Apa yang dilakukan Nabi itu luar biasa. Nabi pertama tanya gini, kamu pemuda yang yastazinu fi zina? Iya ya Rasulullah. Nabi itu bisa mencuci otak sampai seperti ini. Atukhibbuhu li ummik. Kowe seneng nak mbokmu didemeni wong-wong. Oh tak bacok Gusti, nak ono sing demeni mbok kula. Karena kelebihannya preman itu kan biasanya itu harga dirinya tinggi. Kowe seneng nak anakmu dadi demenane wong. Wah ya ora seneng ya Rasulullah. Atukhibbuhu li ummik, atukhibbuhu li bintik, atukhibbuhu li ammatik, atukhibbuhu li kholatik. Sama Nabi dibuli. Kamu bisa bayangkan ibu kamu di sini orang. Ya enggak bisa ya Rasulullah. Anak kamu, putri kamu enggak bisa. Bule kamu, bude kamu enggak bisa ya Rasulullah. Sampai dikejar gitu sama Rasulullah, ditatar begitu. Terus bilang gini, ya Rasulullah, enggak ada sesuatu yang saya benci kayak zina. Benar-benar biadab memang zina. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau didik itu ringan. Dulu ketika Nabi pertama datang di Madinah, itu orang Madinah itu abkhasun nasi kailan. Orang yang paling enggak jujur ketika jual beli. Tapi ketika Nabi datang, kemudian Nabi bikin satu logika fikih yang luar biasa. Yaitu dulu orang Madinah diantaranya itu kalau mau menjual kurma ya, kalau di Indonesia mungkin bajangan itu pelem. Masih pentil sudah dijual, misalnya 2 juta. Padahal pentil tadi kan belum ada nilainya. Sehingga di fikih enggak boleh jual qabla budui solahiyah sebelum kelihatan jadi apa? Bajangan ya. Terus ketika Nabi, "Loh, kok kak sudah kamu jual apa?" kata Nabi. "Ya jual pelem ya Rasulullah 2 juta." "Lah yang dipohon itu apa?" "Ya pentil." "Masa pentil 2 juta?" "Tapi nanti kan jadi pelem ya Rasulullah." "Nanti kan jadi mangga ya Rasulullah." Terus Nabi membuat satu makalah yang luar biasa. Kata Nabi, "Ara'aita in mana Allahu as-samra, fadima yastakhilu ahadukum mala akhi." Umpama nanti ini enggak jadi sampai mangga, enggak jadi sampai pelem. Lalu uang 2 juta itu atas nama apa? Kamu ngambil uang 2 juta itu atas nama apa? Katanya atas nama pelem, kan enggak jadi pelem karena kena angin. Iya ya Rasulullah, ternyata kita zalim. Semenjak itu orang Madinah enggak ada yang seperti itu. Makanya diantara syarat seorang jadi nabi itu harus fatonah, punya kemampuan argumentatif. Nah, ini yang saya ngaji di mana-mana bilang, biasanya problemnya orang soleh itu kan enggak cerdas. Dulu nabi ya soleh ya, enggak cerdas. Sehingga nabi itu enggak pernah kalah debat, meskipun sama orang Yahudi. Dulu yang namanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ulama-ulama dulu itu enggak ada yang pernah kalah debat. Dan menangnya ini bukan menang agul-agulan, memang menjadikan orang itu insaf. Saya punya sekian cerita gitu. Imam Syafi'i dulu tuh ya gak pinter-pinter amat. Yang namanya masih amatir. Itu dulu namanya kaya itu mangkelnya bukan main. Karena harta itu halal wa hisab wa haram wa ikol. Sehingga dia pengagum kiai miskin. Sumpeneng buat jenis kiai melarat tuh seneng. Marhaban orang yang bebas hisab. Kalau kita kan melarat asli bukan pilihan. Jadi melarat tuh ada yang diinginkan karena takut hisab, ada yang asli. Saya tidak tahu yang kena hisab itu yang asli apa yang enggak tahu saya. Singkat cerita, Sufyan Ats-Tsauri itu kiainya miskin. Sufyan bin Uyainah juga. Ketika ngaji di Imam Malik itu babutnya itu kalau diinjak, itu mata kakinya tidak kelihatan, saking empuknya babutnya Imam. Terus kalau ngaji dia di kursi tinggi, gaya lah pokoknya Imam Malik. Terus Imam Syafi'i mulai mikir, ini wong alim kok dunyane akeh. Terus murid dulu itu lucu, jadi kalau habis ngaji bilang gini, Pak Guru, sudah cukup ini, sudah kamu sudah alim, masih ada yang alim kayak jenengan. Oh no, tapi semati, jari Imam Malik. Siapa Abu Hanifah? Lalu saya gimana, kamu temui muridnya yang alimnya setingkat Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Hasan Asyaiban. Lalu saya berangkat kapan? Besok kata Imam Malik. Diajak digandeng ke mana itu makamnya Nabi itu, yang dekat makam sahabat itu, ke Baqi. Dulu Baqi itu pasar rental. Dulu ya ada rental, tapi rental unta. Imam Malik umumkan, mana kafilah yang mau ke Irak? Mau saya sewa. Saya Imam Malik. Itu dikasih uang sama Imam Malik. Dikasih uang, dikasih bekal. Terus saya, kata Imam Syafi'i, hamalani sulrotan fi hadanandir. Pernah saya hitung sekitar hampir 50 juta lebih. Karena 1 dinar itu kan 4 gram ya. 1 dinar 4,25 gram. Itu artinya kalau 10 dinar saja sama dengan 40 apa? Gram. Padahal di Sangon itu sekitar 50 gram, 50 dinar. Oh, banyak lah pokoknya. Imam Syafi'i mulai mikir, kiai melarat tak idola ora tau nyangoni, kiai sugar apa dia cocok sama nyangoni. Itu mulai rubah deh. Tapi yang ngaji di sini tidak usah begitu. Singkat cerita, terus dia datanglah ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asyibani. Lebih ngeri lagi, di ruang tamunya Muhammad bin Hasan Asyibani itu ada emas lantaan. Jadi kalau ngitung uang itu di ruang tamu Muhammad bin Hasan Asyibani. Itu bisa dipraktekan kiai sekarang. Kalau ngitung uang itu kesunatannya memang di ruang tamu. Supaya santri gak kepikiran nyalami template. Karena kiainya uangnya sudah banyak. Itu dari mas lantaan terus ditutupi, dipindah ke sunduk, ke satu peti yang lain. Imam Syafi'i mulai ngeper. Waduh, saya melihat kayaknya Imam Malik sudah aneh. Ini lebih aneh lagi ya. Terus kata Muhammad bin Hasan Asyibani, karena dia ahli usul fikih, pakar usul fikih. Dan nanti ini menjadi awal cerita kenapa Imam Syafi'i jadi ahli apa? Usul fikih. Makanya beliau menanti ngentikan annasu fil fikhi ialun ala Abi Hanifah. Semua orang yang ngaji kitab saya berarti utang jasa sama Abu Hanifah, karena dia pertama ngaji usul fikih itu gara-gara madzhabnya Muhammad bin Hasan apa? Asy-Syaibani, sahibu Abi Hanifah. Imam Malik itu anti usul fikih karena dia ahli hadis. Ya, okay. Ini provokator ini. Berarti Wahabi itu Maliki. Oh ya, itu terserah dengan iman apa enggak. Yang jelas gak wajib iman. Setelah Imam Syafi'i takjub, kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, karena beliau senior ya, tenang saja. Kenapa ya Fata? Manggilnya masih, kenapa ya Fata? Ya heran saja, kiai kok kaya, orang alim kok kaya. Kamu heran? Iya. Ya sudah, tak kasihkan orang fasik. Ganti gue demenan, gue tombok. Ampun, nak digung fasik, digung zino, digung tombok. Ya anak-anak tak kaya ngomong sih jelas-jelas, ganti gue alat rajelas. Ampun, kiai mawon sih gadah. Terus mulai mikir, iya ya, nak dunia dikuasai wong fasik ya repot. Wong alim suka, betul-betul. Itu mulai itu rubah. Terus setelah dia rubah, digocok sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Khairul mali ma yusarru bihi siddiq wa yukmadu bihil adu. Api-api dunia itu konco seneng, mergo iso nyangoni, musuh ra seneng. Imam Syafi'i mulai mikir, iya. di antara alamate wong bener walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Kira-kira wong kafir itu seneng kiye suga apa kiye melarat? Enggak kira-kira. Kira-kira wong kafir itu seneng kiai jabat apa sing ora jabat? Iku Mas Adi. Kira-kira wong kafir itu seneng kiai sing dipengaruh apa sing ora dipengaruh? Semenjak itu Imam Syafi'i mikir iya. Nak wong Islam duwe syauka, wong kafir gak seneng. Nak wong Islam dipengaruh, wong kafir gak seneng. Kulo niku pastine ra seneng terkenal, mboten seneng blas. Tapi kulo niku kadang-kadang yo mikir, misalnya kiai alim gak duwe fan, gak duwe muhibbin. Sing duwe muhibbin mau penyanyi dangdut terus piye nek dojo. Jadi akhirnya Imam Syafi'i mulai keterusan. Saking keterusan ini Imam Syafi'i duwe fatwa ngeten, ada orang kuat beli alpat kok beli kari tua haram ya begitu. Iya, orang kuat bikin rumah tingkat kok melek haram. Terus keterusan. Masyhur madhab Syafi'i al-Islam ya lu wala jolale sampai kafir dimi kok naik kuda. Orang Islam enggak boleh naik khimar, harus di atasnya kafir dimi. Itu korban didikan Muhammad bin Hasan siapa? Asy-Syafi'i.